الحمد لله فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومالكه والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد, kita melanjutkan sementara kajian tentang adab dalam menuntut ilmu atau adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Di sini masih di faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Kita sampai masih di halaman ke-8 tentang menyia-nyiakan belajar, kesempatan belajar di waktu kecil. Al-kirtas mewujud. Al-kirtas. Aina al-kirtas? Hah? Kok enggak dibawa? Oh. Gimana tuh? Taib. Menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil. Dikatakan oleh Asy-Syaikh, seseorang akan iri apabila melihat orang-orang yang lebih muda darinya lebih bersemangat dan lebih awal mendatangi majelis ilmu. Ya. Dan itu pun yang kalau kita jahil, kita akan merasakan itu ketika melihat orang-orang yang lebih muda dari kita, ya, lebih bersemangat dan lebih awal mendatangi majelis ilmu. Begitu juga dengan mungkin bapak-bapak di daerah sini melihat antum ada lebih terasa iri mereka. Tetapi ya sebagaimana maklumnya, ya, kalau kita ngelihat di bagian tentang hasad tentang penuntut ilmu, ya, bahwasanya orang yang mulia, ya, dia tidak akan menzahirkan hasadnya. Adapun orang yang mulia, apapun orang yang mulia tidak akan menzahirkan hasadnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun orang yang tercela, dia menzahirkan hasadnya. Memang yang namanya orang yang lebih muda itu akan dinilai, ya, dia lebih muda, kurang berpengalaman, walaupun menuntut ilmu dan seterusnya. Begitu juga dengan antum yang lebih muda dari ana misalnya, ya, ketika antum memiliki kelebihan menuntut ilmu, atau di usia antum ternyata sudah bisa bahasa Arab, padahal anak di usia sekarang belum mampu berbahasa Arab, maka ada terbit rasa iri, ya. Ia akan merasa iri pada saat melihat anak-anak kecil dan para pemuda telah hafal Al-Quran. Antum kalau melihat anak usia di bawah antum sudah hafal 5 juz, sementara antum, ya, ya antum sifatnya aja bagaimana antum, ya. Itu ada rasa penyesalan, ada rasa iri. Iri itu jika dipelihara kemudian tidak kita memperbaiki diri, itu ujung-ujungnya jadi hasad nanti, maka jadi dengki, ya. Jadi kalau kita melihat talib lain atau yang lebih muda dari kita, itu ternyata dia dia memiliki kemampuan lebih dari kita, nanti pun kita merasa iri padanya. Tetapi berazamlah kita dan berusahalah untuk juga menjadi seperti dia. Ya. Antum melihat misal ada jemaah Thoriq, ya. Usia di bawah antum. Mungkin pesantren di Hunafa misalnya. Usia di bawah antum 10 atau 5 tahun, ternyata dia sudah hafal 10 juz. Dan antum masih terseok-seok di satu juz yang sama, ya kan? Antum iri gak? Kok gak iri, antum bukan talibul ilm. Ya, muskilah kok antum gak iri, biasa aja datar. Antum bukan talibul ilm berarti. Antum cuman pegawai, pekerja, ya? Ana merasa lucu kalau misalnya antum belajar terus sama ana, tapi enggak pernah iri pada sahibul fadilah, sahibul fadail, orang-orang yang memiliki keunggulan di atas antum dari segi ilmu. Maka seolah-olah percuma antum setiap hari belajar tapi tidak ada ghibtah dalam masalah ilmu, berarti hati itu belum terketuk untuk ilmu. Ya. Dan antum, siapa namanya? Lupa. Abu Zubair, seharusnya antum iri melihat mereka-mereka ini yang tidak di kampus syar'i, tapi mereka betul-betul mau belajar. Insya Allah ya. Karena bilang betul-betul ini keadaannya antum sifati aja diri antum betul nggak? Ya. Sementara nggak tahu teman-teman Libya banyak dari mereka ya sekadar rutinitas aja belajar di Libya. Sebagian hanya mengambil ya akidahnya tetap akidah sama. Yang Asy'ari Asy'ari, yang Haroki Haroki, yang Salafi alhamdulillah. Dan yang Salafinya pun banyak yang hanya mengisolir diri, gak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya teman-teman ini mereka progresif menuntut ilmu terus. Walaupun tentu dari segi kualitas ya sulit untuk disamakan namanya Libya atau Madinah atau Mesir atau Libya dan lainnya. Tapi Anda anjurkan antum hasadlah antum pada orang yang memiliki keutamaan dari segi ilmu dan juga amal soleh, terutama masalah sedekah. Ya, karena begitulah talibul ilm. Masya Allah dia pakai motor sekarang. Ya udah, tolong satu, ada satu lagi gak? Ada satu lagi meja? Wajud? Lah, Abu Fahmi ikhuz wahidah. Kita insya Allah dapat kedatangan tamu yang Allah muliakan. Rofi antum sini, Rofi ana pengen dekat-dekat sama seorang ustaz. Eh, fadhal sini. Rofi, geser sini. Sini mejanya siniin. Gak apa-apa antum, insya Allah nanti suatu saat bakal ngajar insya Allah. Baik. Ya. Jadi hasadlah antum pada penuntut ilmu, pada orang-orang yang memiliki kelebihan, dan bergeraklah antum menuju kelebihan tersebut, kendati pun mungkin terseok-seok. Ya. Anda gak pengen antum itu dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Jadi hasad ghibtah itu bibit modal antum untuk menjadi lebih baik insya Allah. Tapi ditanami dengan pupuk keikhlasan lillahi ta'ala untuk akhirat. Karena siapa yang iri akan dunia seseorang, maka dia akan memusuhinya. Tapi siapa yang iri akan akhirat seseorang, maka dia akan mendoakannya. Maka kalau misalnya antum ada cemburu karena hariri ternyata alhamdulillah telah hafal 2 juz selama 2 bulan misalnya, antum iri kemudian, antum iri karena Allah, antum iri karena akhiratnya, maka antum akan mendoakan dia. Tapi kalau antum sekadar iri karena pempeknya laku 100 pieces per hari, itu dunia. Ya, layan fa, karena rezeki udah Allah bagi-bagikan. Ya iri-iri dalam masa rezeki, tapi udahlah, mau apa lagi? Yang lebih penting ilmunya, yang lebih penting motivasi semangatnya. Gitu ya. Antum gak perlu iri dengan ana atau pakaian ana atau uang ana atau apapun ana. Tapi kalau antum melihat ada fadilah dari ana, entah itu akhlak, entah itu ilmu, entah itu hafalan, entah itu baca Quran, entah apapun yang menurut antum itu bisa antum tiru dari kebaikan tersebut untuk akhirat, maka tafadhol. Tapi untuk akhirat ya bukan sekedar untuk apa-apa. Ya. Ia menyesali masa mudanya yang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghafal dan menuntut ilmu. Ya. Jadi antum, kita semua masih muda. Jangan sampai nyesel. Banyak orang nyesel, banyak. Banyak orang tua yang sebenarnya nyesel walaupun mereka merasa lebih senior dari antum. Ya, melihat thalabul ilm mereka menyesal tapi mencintai thalabul ilm. Ya, secara fitrah siapapun dari orang mencintai penuntut ilmu dan majlis taklim, secara fitrah. Hatta walaupun orang itu fasik, ketika dia tahu ini majlis taklim, itu akan, oh majlis taklim. Dan orang-orang majelis ilmu itu fitrahnya ya dihormati, walaupun ya ternyata praktiknya orang-orang majelis ilmu juga banyak yang nggak benar, ya. Dan orang-orang setua apapun ketika tahu ada majelis taklim anak muda majelis taklim dan belajar benar, bukan sekedar apa namanya naik metro mini kemudian besar-besaran kemudian pakai erbanan, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya betul-betul untuk ilmu, membawa buku-buku, sebagian ditaruh kayak gini bukunya, sebagian pakai tas, sebagian kayak gini, itu ngelihatnya itu adem. Makanya ana harap antum ikhwan, kalau kemari ana harap ya, dan ini enggak wajib tapi ana harap sangat antum ke sini pakai busana yang bagus. Maksudnya bagus di sini yang cocok dengan bagaimana masyarakat memandang. Supaya mereka juga turut mensupport, mendoakan dan mereka husnul nama kita. Ya. Begitu. Anda pun pernah ngajar di Cilitan rutin dulu waktu masih bujang dahulu. Sekian 2 tahun sekian lah di salah satu masjid sana. Sama teman Anda panitia lagi keliling dulu mau nyari-nyari bahan gitu kan, nyari makanan. Buat selesai kajian Anda makan sedikit, makan-makan gorengan. Nah, kemudian ketika kita beli makan gorengan dekat ya enggak terlalu jauh dari masjid, kira-kira sekian puluh meter. Itu kenal itu panitia warga situ, kenal dengan tukang gorengannya perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu bertanya gorengan buat apaan? Buat kajian ya gitu, orang Betawi. Kemudian kita jawab iya buat kajian. Langsung disumbangin banyak. Ya, ini maksudnya ini hal kecil ini artinya apa? Orang awam pun mereka tuh walaupun mungkin enggak ke majelis taklim tapi ada di fitrah mereka ingin berkontribusi untuk kaum muslimin dalam masalah ini. Ya. Mereka tuh senang melihat anak-anak kecil belajar Iqra, melihat anak-anak muda teduh belajar taklim ya. Alhamdulillah. Ya, jadi iri itu ada. Tetapi gimana mereka memanage-nya? Dan penyesalan itu ada. Ya. Akibatnya ketika ia berkeinginan menghafal dan menuntut ilmu di masa tua, sudah kadung apa? Banyak kesibukan, banyak tamu yang ngunjungin siang dan malam. Juga banyak pikiran. Belum lagi lemahnya kapasitas otak. Ya, banyak hal lah pokoknya. Kayak sekarang antum sungguh-sungguh. Antum sungguh-sungguh untuk dunia antum dan untuk ilmu agama antum. Dunia jangan diremehkan ya, artinya ya kita harus menstabilkan kehidupan kita di dunia. Jangan mentang-mentang kita thalabul ilm kemudian kita bilang khalas lah, gampang lah dunia itu. Iya betul dunia gampang, tapi kita harus usaha. Ya. Karena itulah Hasan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, thalabul hadithi fi shighari kan naqshi fil hajar. Belajar hadis di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Ya. Ini kalimat, jadi kalimat qasidahan waktu itu. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Nah, belajar di atas dewasa, ketika dewasa ibarat mengukir di atas air. Ini tidak secara mutlak tetapi umumnya ya iya, belajar ketika kecil susah pun susah tetapi nempelnya lebih kekal. Adapun kalau sudah berusia, sudah banyak pikiran, sudah banyak urusan ya, bercabang-cabang urusannya, antara ada nambah istri pula gitu kan, nambah anak, sekolah, SPP, semua dan seterusnya. Itu masya Allah lebih berat hidup dan lebih sulit untuk menghafal lagi dan ngelihat adik-adik kita yang ternyata lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, adik-adik kita yang lebih bagus lagi, mereka belajar, kita iri. Begitu ya kawan. Ya, semoga Allah Taala merahmati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang telah mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqquhlah kalian. Itu fahamilah betul-betul ilmu agama, usul dan furu'nya. Ya, usul di sini usulul din dan juga usul ilm dan juga ilmu alat. Ilmu alat semua itu usulul ilm. Ya. Pelajari itu dan juga furu'-furu'nya semampunya sebelum engkau tusawwadu. Tusawwadu itu dijadikan sayyid atau dianggap sayyid. Yaitu bisa bermakna tua, bisa bermakna dianggap senior, bisa bermakna sudah diperustadkan. Ya. Karena tusawwadu yaitu antum tuj'aluna au turawna sayyida atau ya sebagai sayyid. ya. Sayyid artinya tua, bisa tetua atau artinya tuan, orang yang terhormat. Sebelum antum nanti dihormati orang-orang, maka sekarang nutut ilmu baik-baik dari akar dan cabangnya, dan bermajlis ilmulah, karena di situ antum terbentuk. Orang yang hanya belajar di internet, YouTube, apalagi Facebook misalnya, WhatsApp terutama, yang mana Ustaz Rafi'i sering mempromosikan grup-grup WhatsApp, ya, itu bagus. Tetapi mencukupkan dengan itu semua bisa mencetak orang-orang pintar tapi nggak beradab. Makanya majelis ilmu itu perlu adab. Dan mungkin antum lihat karakter ana di majelis ilmu beda ketika kita di luar, beda pas kita lagi di mobil, kita bercanda, kita ngobrol. Tapi majelis ilmu beda, apalagi di rumah Allah, cara bicaranya beda. Apa yang disampaikan tidak sama dengan bagaimana gaya berbicara kita ketika ngumpul-ngumpul. Kenapa? Majelis ilmu ada haibah yang di situ membentuk karakter. Yang kalau orang tidak mencelupkan karakternya di majelis ilmu, maka dia tidak pantas menjadi seorang alim. Tidak pantas dia menjadi seorang sayyid di tengah umat atau di tengah masyarakat, karena masyarakat akan mencontoh siapa dia. Ya. Ketika antum terdidik di majelis ilmu, entah dimanapun, yang penting majelis ilmu yang memang mengunggulkan adab dan ilmu, bukan retorika, bukan kalimat, atau bukan lelucuan atau apa, tapi yang betul-betul pengen ilmu. Maka ketika antum ditarbiyah di sana, maka insyaallah cetakannya ya sesuai dengan apa yang ditarbiyahkan untuknya. Ya. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Kenapa? Karena ketika antum nanti menjadi sayyid, kemudian ternyata antum belum mutafaqih, orang-orang sudah menganggap antum ustadz. Mereka membutuhkan fatwa antum, mereka membutuhkan ilmu antum. Tapi antum sudah kadung jadi ustadz, ya kan? Gimana? Itu fitnah yang besar. Sehingga ketika ditanya antum nggak tahu, susah itu. Antum bilang tidak tahu itu beratnya lebih seperti mengangkat apapun kadang-kadang. Apalagi ketika memang jiwa ini gak ikhlas. Mengatakan tidak tahu di tengah umat itu sangat berat. Tapi bagi orang yang ikhlas, mengatakan tidak tahu ketika tidak tahu itu seringan kalimat apapun. Karena untuk apa kita bilang tahu kalau kita gak tahu? Apakah kemudian manusia akan menghormati? Kadang-kadang kita akan melihat ada beberapa orang, ketika kita gak tahu, orang itu mungkin geleng-geleng. Duh, nih ustadz setengah-setengah. Antum kira-kira tersinggung gak kira-kira ketika jadi ustadz? Ada yang bilang kayak gitu. Ana dulu pernah ada yang nanya ke ana, tahun 2012 kira, di status, ya, saling kenal sebenarnya, orang Jogja. Apa hukumnya jadi calo? Calo, ya, biasanya kalau zaman itu calo tiket, ya, calo tiket atau semacamnya. Ana bilang ana gak tahu, Afwan. Kemudian setelah itu beliau ini bikin status, emang gak enak ya punya ilmu setengah-setengah, kira-kira gimana? Hanya karena ana gak bisa menjawab, ana gak, Afwan, ana gak tahu. Gak enak ya punya ilmu setengah-setengah. Langsung ngomong kayak gitu, ana diem aja. Nah, suatu saat ketika antum diagungkan di masyarakat, mungkin bisa terjadi hal seperti itu. Ya, antum bilang nggak tahu, dan memang antum harus bilang nggak tahu. Ketika nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya, kemudian akan ada yang memberi penilaian. Dan apalah arti penilaian manusia? Manusia menilai, ah, si ustadz ini ilmu setengah-setengah, gitu kan? Emang antum gak tahu, dan memang betul mungkin setengah-setengah. Tapi penilaian orang lain mungkin adalah lagi yang beda. Masya Allah, berani banget ini ustadz bilang gak tahu. Biasanya ustadz gak ada yang bilang gak tahu. Jujur nih ustadz. Ah, jadi seberapa pun penilaian manusia ke antum nanti, ketika antum sudah mulai apa lebih berilmu lagi, bukan itu yang antum cari kan? Karena penilaian manusia itu nisbi, relatif. Kadang mereka ketika emang suka, mereka senang sama antum. Tapi ketika antum salah, mereka bisa orang yang paling pertama menjatuhkan antum. Jadi enggak apa yang bisa diharapkan dari manusia. Belum lagi masalah hasad. Ya, ketika antum menjadi sayyid, entah antum mutafaqih atau antum setengah setengah mutafaqih, setengahnya jahil, atau mutafaqih pura-pura jadi ahli fikih, itu pasti ada yang hasad sama antum. Iya, ada yang hasad sama antum. Gitu ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, yang menambahi perkataan Umar radhiyallahu anhu, wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Luar biasa. Tuntutlah ilmu juga walaupun setelah kalian jadi tua, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar pada saat mereka sudah tua. Ketika anda dahulu di Libya, ya, anda enggak pernah dengerin kajian Asatidzah Indo. Dan berkali-kali yang bilang, kalau ada bahasa Arab ngapain pakai bahasa Indonesia? Lebih enak dengar bahasa Arab. Betul memang. Tapi ternyata belakangan 2015-2016, anda tetap mengambil istifadah, mengambil faedah dari Asatidzah di negeri ini. Bahkan sering ada dengar. Bahkan di rumah anda setel, ya, sambil dengerin. Karena hikmah itu dhalatul mu'min. Kebijaksanaan, kebaikan, ilmu itu barang yang kita tuh kehilangan. Sehingga ambillah dari orang-orang yang memang siapapun itu yang punya ilmu tapi ahlu sunnah, ya, diambil mau ustaz. Karena bisa saja seorang ustaz yang Indo ini itu bisa mentranslate ke bahasa Indonesia dengan baik, sehingga kita bisa mengambil contoh, mengambil sampel. Ya. Kalau kadang misal fikih muamalat, antum hebat dalam bahasa Arab, antum pahamin fikih berbahasa Arab, tapi untuk fikih muamalat kontemporer terutama, antum terjemahin tuh, apa dengar dari Sheikh Saudi misalnya, agak sulit, karena banyak istilah-istilah. Kemudian ada Ustaz Indo, misal Ustaz Terwandi atau Ustaz Aminur Baiz atau Ustaz Arifin Badri atau lainnya, atau Ustaz Khalid Baslam misalnya, berbicara tentang ekonomi syariah misalnya, atau perbankan, atau hukum jual beli tertentu, antum tahu, oh ini artinya, oh wakalah ini, gini artinya dalam Indo bagusnya. Begitu, ternyata ilmu begitu, gak bisa cuman mentang-mentang bisa bahasa Arab hanya dari masyaikh doang. Kemudian kalau Ustadz Indo, ya Ustadz Indo, kelas lah. Kayak saya gak bisa bahasa Indonesia aja gitu kan. Atau kayak saya gak bisa bahasa Arab aja. Nah, jangan-jangan ini ada kesombongan di hati kita. Begitu pula dengan orang yang sudah berusia lanjut 40 ke atas, kadang ada sisi arogansi dan kesombongan pada diri beberapa orang. Di antaranya pematerinya ini lebih muda dari dirinya. Ya. Nah, ini di antara arogansi, enggak melihat dari sisi benar atau tidaknya, ahlu sunnah atau bukan. Tapi di sana, ya, pematerinya masih 30-an tahun. Saya udah 50 ngapain? Ya. Begitu. Nah, ini di antara arogansi. Kalau misalnya ini semua anak muda, ada orang 50 tahun sendirian di sini, nah itu baru kita maklumi beliau enggak betah. Karena bukan masalah arogansi, bukan, tapi memang kurang cocok atmosfernya. Iya ya. Ini enggak cocok. Antum pun nanti merasa gitu. Antum udah usia 50 tahun, semua orang majelis usia rata-rata 20-30. Antum tua sendiri. Kan enggak enak. Waduh. Tuir sendiri gitu kan. Akhirnya enggak situ lagi. Bukan karena sombong itu, bukan. Karena emang kurang nyaman aja. Nah, ketika kita usia tua nanti pun, sealim apapun kita tetap menuntut ilmu dengan caranya, bisa baca ya, atau menyimak majelis-majelis, enggak apa-apa menyimak dengan yang lebih muda asal ilmunya benar. Oleh karena itu, sebelum kita disibukkan oleh orang lain, direpotkan dengan berbagai urusan dan menyesal seperti orang yang telah mengalaminya, maka manfaatkanlah masa muda untuk menuntut ilmu syar'i. Ini bukan berarti orang yang sudah tua boleh berputus asa dalam menuntut ilmu, enggak. Karena hakikatnya seluruh umur yang kita miliki adalah kesempatan untuk menuntut ilmu. dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Kematian, sampai mati kita. Ya. Oh, ini ada ayatnya, Masya Allah. Ya. Ada ayatnya ternyata. Ya. Anda juga pengen beristidlal dengan ayat itu. Ternyata ditaruh juga di sini. Ya, Masya Allah. Ya, ala kulli hal. Jadi, menuntut ilmu tugas sepanjang hayat kita. Ya. Taib, cukup sampai sini insya Allah untuk adabnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih.